Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata fil ayah, terkait ayat tadi atau ayat sebelumnya, yaitu ayat yang dibawakan di bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan andada, tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Al-andad, kata Ibn Abbas, huwa asyirku. Ya, syirik. Ya, syirik di sini, perhatikan, akhfa min dabibin namli, yang dia lebih samar daripada jejak langkah semut, ala sofatin sauda'a fi dhulmatil laili, yang berjalan di atas batu licin yang warnanya hitam dalam kegelapan malam. Wa huwa an taqula, yaitu semisal Anda mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulanu, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, demi hidupku, wa taqula, dan Anda misal mengatakan, laula kulaibatu hadha la atana al-lususu, seandainya bukan karena anjing kecil ini yang berisik ketika maling datang, la atana al-lususu, tentu lusus, para garong, para rampok telah datang kepada kita. Walau lalbatu, seandainya kalau bukan karena angsa ini, karena bebek ini pindar di rumah yang berisik ketika maling datang, la ata al-lususu, tentu garong maling akan datang. Ya. Wa qawlu rajuli li sahibih, dan juga semisal ucapan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Wa qawlu rajul, wa qawlu rajuli walaulallahu wal fulanun, seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya, kata Ibn Abbas, la taj'al fiha fulanan, hadha kulluhu bihi syirkun. Jangan Anda jadikan padahal tersebut si fulan yang bersamaan dengan Allah. Ya, ini semuanya adalah kesyirikan. Rawahu Ibn Abi Hatim. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Hatim. Taib. Perhatikan di sini. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, munasabatul asar ril bab, korelasi asar riwayat Ibn Abbas ini dengan bab dan tauhid, yaitu bab fala taj'alu lillahi andada, haitsu dalla al-atharu, di mana asar ini menunjukkan, ala anna bna Abbasin, bahwa Ibnu Abbas yara, beliau berpendapat, anna minasyirkil khafi al-qasama bighairillah, termasuk di antara syirik yang khafi yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Taib. Jadi syirik ada yang jali, wadih, jelas, semisal menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa, beristighosah untuk selain Allah. Ya, karena ini yura wa yusma. Jadi definisi syirik jali, syirik khafi, kalau jali jelas, yura wa yusma berarti dia jali. Dia didengar, dia dilihat, berarti dia jali. Ya, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan di I'anatul Mustafid, mendefinisikan syirik jali itu gimana sih? Ya, di annahu yura wa yusma, karena dia didengar, dia dilihat. Semisal menyembelih untuk selain Allah, itu kan dilihat, didengar ya. Nah, berdoa pada selain Allah, didengar, dilihat, berarti syirik jali. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, juga ada syirik khafi. Syirik khafi ini ada dua bentuk. Syirik khafi pada maqasid dan niat, ini di kolbu. Ya, sedangkan kolbu enggak ada yang tahu kecuali Allah. Semisal seorang yang sholat, sholatnya apa? Riaan, wasum'atan, ingin dilihat, ingin didengar. Enggak diketahui kecuali Allah. Ini syirkun fil maqasid wan niat. Syirik dalam tujuan dan niat. Nah, syirik khafi yang kedua jenisnya, yaitu syirik khafi yang diketahui orang. Kalau tadi syirik khafi, ada yang enggak ada yang ketahui kecuali Allah. Ya. Kayak kita duduk di sini, ada orang haji, ada orang umroh, kan enggak ada yang tahu niatnya kecuali Allah. Kita cuma bisa menghukumi ala zahirihi, berdasarkan zahirnya. Dia sudah mengatakan dalam ketika dia di miqat, berihram, dia niat umroh. Labbaikallahumma umrotan, berarti dia sudah niatnya untuk Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh, ya Allah. Labbaikallahumma umrotan. Di miqat, ya, setelah dia mandi, setelah dia memakai wangian, potong kuku semuanya, dia pakai pakaian ihram, duduk di kendaraannya, dia mengucapkan, labbaikallahumma umrotan, ala zahirihi, berdasarkan zahirnya, nahkum, ya, ala sihati niyatihi. Kita hukumi akan benarnya niatnya. Ya enggak? Enggak boleh kita katakan, oh itu bisa jadi dia ingin dilihat, ingin didengar. Enggak boleh. Ini enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini syirik khafi, ma la ya'lamu illallah. Enggak ada yang tahu itu kecuali Allah. Nah, syirik khafi yang kedua, ya, la ya'lamuhu katsirun minan nas. Memang enggak diketahui oleh banyak orang, tapi nyat ada indikasinya. Ya, yang kata Ibnu Abbas di sini yaitu akhfa min dabibin naml. Ya, yang lebih samar daripada jejak langkah semut di batu licin hitam dalam kegelapan malam. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau yang jenis yang kedua, la ya'lamuhu katsirun minan nas, tapi ada yang tahu orang-orang, gitu. Ada yang tahu orang-orang. Banyak orang enggak tahu, tapi orang tahu. Semisal seorang mengatakan, ya, nah ini yang dicontohkan oleh Ibn Abbas. Wallahi wa hayatika. Antum tahu enggak itu syirik? Ketika dia bersumpah, demi Allah, demi hidupmu. Antum tahu enggak itu syirik? Tahu. Tahu enggak? Tahu. Tapi ada juga yang enggak tahu ya. Yang enggak belajar enggak tahu. Demi Allah. Antum tahu itu syirik? Syirik asgor ya. Ya, dia bisa berubah jadi syirik akbar kalau objek sumpah, pengagungan dia terhadap objek sumpah seperti pengagungan dia kepada Allah, jadi syirik akbar. Ya, demi jiwaku, demi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu siapa sih? Hah? Apa akhwat mana dia? Induk. Hah? Perumpamaan induk. Ibu Pertiwi itu apa? Jadi bahasa orang-orang bumi, bumi, bumi. Induk. Nah. Taib. Tapi dia bukan Rob kita. Dia bukan Rob kita. Berarti enggak boleh bersumpah dengan selain itu. Demimu negeri. Aku berjanji jiwa raga kami dan semisalnya. Nah, itu enggak boleh. Ya. Kalau dia bersumpah atas nama selain Allah dan ini diketahui orang. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh, ka qaulika wa hayatika, demi seperti ucapan Anda, demi hidupmu. Nah, ini syirik. Wa kadza ta'liku naf'in 'ala fi'li makhluqin. Demikian pula seperti mengaitkan suatu manfaat kepada perbuatan makhluk. Kakau lika seperti soal ucapan Anda, laulal harisu la'atana lusus. Seandainya enggak ada haris, enggak ada penjaga, tentu perampok akan datang kepada kita. Ini kan mengaitkan suatu manfaat kepada makhluk. Wa kadzalika ta'liqu naf'in 'ala fi'lin 'ala fi'lillah wa ma'ahu ghairuhu. Demikian pula mengaitkan manfaat kepada perbuatan Allah, tapi berbarengan juga dibarengi dengan perbuatan selain Allah. Ya kaulika, walaulallah wa fulanun lah taraka al-manzilu. Lah taraka al-manzilu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, tentu rumah sudah terbakar. Nah, ini ada waw, nanti yang belajar ilmu nahu, huruf waw itu tufidu at-tashrik. Memberikan faedah at-tashrik. Yaitu kebersamaan. Ya. Harus enggak boleh pakai huruf waw. Mesti pakai summa. Tufidu tartib. Wal mughayarah. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah. Bisa dipahami sini? Nah, ini bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Itu syirik asghar. bisa berubah jadi syirik akbar kalau pengagungan dia kepada objek sumpah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, semisal dia bersumpah demi nabi, ya, demi apa selain Allah, berarti dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu, dihasankan oleh Tirmidzi, wa sahahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Naam. Nah, kemudian syarhul kalimat, faqad kafara, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur. Kafara kufra juhudin. Ini bisa kufur dengan kufur juhud. Kufur penentangan yang mukhrijin minal milah, yang mengeluarkan dari agama Islam. Kalau dia mengagungkan objek sumpah dia seperti pengagungan dia kepada Allah. Tapi kalau enggak, wakilah kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kafir yang tidak menyebabkan dia kafir akbar. Alias kafir asgor. Tapi ingat ya, yang namanya syirik asgor, kafir asgor, itu di atas dosa besar. Dan menurut para ulama muhakkikun, syirik asgor memiliki kesamaan dengan syirik akbar, padahal la yukfar, tidak diampuni. Dia masuk ke dalam cakupan firman Allah, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Cuman bedanya pelaku syirik asgor di dunia dihukumi masih muslim. Di akhirat tidak diampuni, bedanya dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar membuat pelakunya berada di jahanam. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguh yang berbuat syirik pada Allah, Allah akan haramkan surga bagi dia. Ada ulama yang mengatakan syirik asghar itu sama kayak status pelaku dosa besar yang belum taubat di dunia bawa dosa besar dia ke akhirat. Ini ahli tauhid. Dia belum bertobat dari dosa besar, dia ahli tauhid. Statusnya gimana menurut ahli sunnah? Tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalaupun dia azab, tidak kekal di neraka, dia akan masuk ke surga. Nah, ada yang mengatakan pelaku syirik asghar sama seperti pelaku dosa besar. Namun yang sahih tidak. Dia tidak diampuni. Tapi, ya, dia tidak dikekalkan di neraka sebagaimana pelaku syirik akbar. Ini mengerikan makanya ini, syirik asghar. Na'udzubillah. Ya. Aw asyrak, atau dia telah berbuat syirik. Ai abada ma'allahi ghairah. Berarti dia telah beribadah kepada selain Allah, ma'allah, di samping dia beribadah pada Allah. Nah, kan ada kalimat aw ya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw atau. Nah, ini syakkun minar rawi, ini keraguan dari perawi, bukan dari Umar bin Khattab. Ya, perawinya ragu, Umar bin apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini apakah dengan kufur atau kufur atau syirik gitu. Ya, au takunu bi makna al waw atau bisa juga au maknanya waw ya. Berarti dia telah kufur dan telah berbuat syirik juga bisa bermakna demikian. Ya, apakah ini keraguan dari perawi atau au maknanya waw? Karena au juga bisa bermakna waw dalam bahasa Arab. Ya. Maka maknanya faqad kafara wa asyraka. Berarti dihimpun antara syirik dan kufur. Ya, karena antara syirik dan kufur itu ada umum, ada khusus. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Ya. Ingat ya, musyrik itu apa sih? Sorful ibadah lillah wa li ghairillah. Apa itu sih musyrik? Yang dia ya'budullaha ma'ahu ghairahu, itu musyrik. Yang beribadah pada Allah juga beribadah pada selain Allah. Itu musyrik. Musyrik pasti kafir. Tidak setiap kafir musyrik. Saya mau tanya sama antum. Misal orang komunis. Mao Zedong. Pemimpin komunis Cina. Si siapa itu yang ateis yang terkenal, Karl Marx, dia musyrik apa kafir? Kafir, karena dia nggak beribadah pada Allah. Abu Lahab musyrik apa kafir? Musyrik, pasti kafir, ya, pasti kafir, dia musyrik. Apa kaisarnya si ini siapa namanya, Persia, Majusi, ya, Kisra, musyrik apa kafir? Kafir. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah. Tapi yang beribadah pada Allah juga beribadah pada selain Allah, itu musyrik, pasti kafir. Tapi setiap kafir musyrik. Nah, itu makna umum dan khusus. Ya. Kemudian asyarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini, yukhbiruna Umar, ya, Umar bin Khattab mengabarkan pada kita, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fi hadal hadis, mengabarkan di hadis ini, annal qasama bi ghairillah kufrun wa isyrakun ma'allahi ghairah, bahwa bersumpah dengan nama selain Allah adalah kekufuran dan perbuatan syirik, menyekutukan selain Allah di samping Allah. Lianna mabnal qasami ala ta'zim, karena ya, mabnal qasam, pondasi sumpah itu berarti di atas pengagungan. Orang bersumpah dengan suatu hal berarti dia mengagungkan hal tersebut. Wa ta'zimu, sedangkan pengagungan min khasa'isi rabbi subhanahu azza wajal, pengagungan itu di antara kekhususan Allah. Wa sarfuhu li ghairihi syirkun, dipalingkan kepada selain Allah itu berarti kesyirikan. Baik, barakallahu fiik. Al-fawaid. Beberapa faedah yang kita bisa ambil di sini, annal qasama bi ghairillah syirkun asghar. Bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik asghar, wakilah syirkun akbar. Ada yang mengatakan syirik akbar. Kapan syirik akbar? Tadi. Kalau yang dia jadikan objek sumpah, dia agungkan seperti pengagungan dia kepada Allah, maka syirik akbar. Asani al-iqsam bi ghairillah la kafarata lahu. Bersumpah dengan nama selain Allah tidak ada kafaratnya. Ya. Berbeda dengan orang yang telah bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian dia langgar sumpahnya, baru ada kafaratnya. Di innama yatubu wa yastaghfiru. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia cukup bertaubat dan beristighfar. Ya. Kecuali pengagungan dia seperti pengagungan kepada Allah. Maka kalau kata Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj, orang yang kafir akbar wajib syahadat ulang. Kan pengagung, dia bersumpah misalkan demi Ibu Pertiwi, pengagungan dia kepada Ibu Pertiwi seperti pengagungan dia kepada Allah, bahkan lebih. Ini kan bisa jadi, ini tingkatannya naik lagi, bukan syirik asghar tapi syirik akbar. Nah, kalau kayak begini enggak cukup bertobat dan beristighfar plus syahadat ulang, kata Al-Khatib Asy-Syirbini, semua perbuatan yang menyebabkan murtad, riddah, wajib syahadat ulang. Enggak cukup sholat. Ya. Enggak cukup sholat. Sebagian ulama mengatakan cukup sholat. Ya. Karena di dalam sholat terkandung syahadat. Taib. Namun, fihi nadhar. Karena di dalam syahadat, itu enggak ada taubatnya dari syirik yang dilakukan sebelumnya. Dia harus mengakui, mengkufuri peribadatan pada selain Allah. Misal kuburiyun, dia syirik, terus dia sholat. Para ulama mengatakan orang yang gini kafir, walau soma, walau sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat. Ya, karena di dalam syahadat harus man qala la ilaha wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kufur kepada sembahan yang selain, disembah selain Allah. Dia harus mengingkari, mengkufuri semua sembahan selain Allah. Dia harus kufur pada tagut. Fama yakfur bi tagut wa yu'min billah. Kalau dia sholat kemudian nyembah kubur lagi, sholat nyembah kubur lagi, terus syahadat yang diucapkan dalam tasyahud, gak ada maknanya. Ya. Munasabatul hadis lil bab walit tauhid, korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid, haitsu dallal hadisu ala annal iksama bi ghairillah syirkun. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah kesyirikan. Mulahadatun, ini sedikit ada catatan. Kata Syekh Al-Qarawi, al-jam'u baina hadal hadis wa baina qawlihi ya, menjamak antara hadis ini dan sabda Nabi SAW, aflaha wa bi abihi in sadaqa. Ya. Ya. Demi Allah, aflaha, sungguh dia telah beruntung demi bapakku jika dia jujur. Kata Syekh Al-Qarawi, wa ma fi maknahu dan minal ahadis, dan yang semakna dengannya dari berbagai hadis-hadis yang lain, kila fihi aqwalun katsiratun. Nah, di terkait hal ini banyak pendapat. Arjahuha, yang paling rajih, yang paling kuat, annal ahadis allati tufidu jawazal ihsan bi ghairillah mansukhatun bi hadisil babi wa ma fi ma'nah. Bahwa hadis-hadis yang di situ memberikan keterangan bolehnya bersumpah dengan nama selain Allah itu sudah mansukhah. Sudah dihapus dengan hadis-hadis pada bab ini, bab larangan bersumpah dengan nama selain Allah dan yang semakna dengannya. Ya, ini yang paling rajih. Ada juga ulama yang mengatakan, sebagaimana diterangkan di oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, ya, an hadza wa amsaluhu la yuqsadu bihi al yamin wa inna ma yajri ala al sinati ala al asinah min ghairi qasdil yamin. Yang seperti ini tidak dimaksudkan sumpah. Namun ini ya sudah berlaku aja di lisan orang-orang Arab tanpa memaksudkan sumpah. Orang Arab biasa ngomong gitu, wallahu wallah, padahal dia enggak niat sumpah. Nah, wallahu wallah, orang Arab kayak begitu sampai sekarang masih kayak begitu. Ya. Ya. Nah, pendapat yang kedua, ini yang paling rajih. Ini qoblan nahyi. Ya, seakan-akan ini dulu waktu boleh bersumpah dengan nama selain Allah, setelah datang larangan enggak ada lagi. Ya. Baik, ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya beliau membawakan bab ini. Ya, membawain hadis-hadis ini. Ya, alba. Al-iksam bi ghairillah layan akidu wa laisa fihi kafaratun bi yaminin. Kafaratu yaminin kal halifi billah. Bersumpah dengan nama selain Allah tidak terwujud. Ya, dan tidak ada kafarah. Berarti enggak sah bersumpah dengan nama selain Allah. Enggak ada kafarat, ya, tidak ada kafarat sumpah seperti bersumpah dengan nama Allah. Tadi yang sudah disebutkan. Wa innama kafaratuhu ayakula, kafaratnya cukup dia taubat, beristighfar dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah itu. Ya. Tsumma yanfusu an yasarihi salasan. Kemudian dia meludah sedikit ke kiri 3 kali. Tuh, tuh, ludah yang enggak keluar. Wa yata'awwadzu, dia beristiazah, auzubillah. Ya. Wala ya'udu lidzalik, jangan dia ulangi. Dia ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ludah ke kiri dikit. Tuh, tuh, tuh. Auzubillah. Nah, begitu. Auzubillah, tambahin minal halif li ghairillah, tambahin tuh dia. Boleh begitu. Ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Qarawi dan para ulama. Nah. Taib. Kemudian hadis terakhir di bab ini, waqala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, bukan hadis terakhir ya. Ada satu lagi. Dua lagi. La an ahlifa billah kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Ini bukan maksudnya Ibnu Mas'ud membolehkan bersumpah dusta ya atas nama Allah, enggak, tapi untuk menunjukkan kepada kita tingkatan dosa. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah namun jujur. Ya. Besok saya akan datang. Padahal bohong, demi Allah besok saya datang. Dosa enggak bohong? Bohong dosa. Ya, iyyakum wal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Ya enggak? Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari berdusta. Dusta itu membawa kepada kedurjanaan, kedurjanaan membawa kepada neraka. Ya. Baik. Namun kalau bersumpah dengan nama Allah bohong, dosanya itu lebih mending dibanding dengan yang jujur. Besok saya akan datang. Besok saya datang tapi dia mengatakan demi Ibu Pertiwi, saya akan datang. Hah? Demi kamu? Bukan begitu, itu bukan sumpah. Bukan sumpah. Kenapa kam abang kok lembur? Ya, demi kamu, Dek. Itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah. Kan dalam bahasa Indonesia jelas sumpah itu ya. Sumpah itu jelas. Kenapa abang kok lembur? Demi kamu, Dek. Masa ya itu dimaknai sumpah, bukan sumpah itu. Ya. Kecuali antum nih lagi ngomong, jujur enggak Anda? Jujur demi istriku semata wayang. Ya. Nah, itu baru sumpah. Gitu. Taib. Naam. Asyarhul Ijmali. Yukhbiruna Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita fi hadzal asar, di asar ini, anna kullan minal halif billahi kadiban wal halif bi ghairillahi shadiqun ismun. Bahwa masing-masing bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dan bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, itu sama-sama dosa. Lakinnal halifa billah ma'al kadzib akhaffu min ismil halif bighairihi bighairillah wa in kana shadiqan. Namun bersumpah atas nama Allah walau dusta itu lebih ringan dosanya daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia jujur. Li'annal halifa billah ma'al kadzibi mujarradu kabiratin. Ya, karena bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu hanya dosa besar. Dan bersumpah bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, syirkun asgor. Wa syirku akbaru kabair. Dan bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik asgor. Dan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dosa besar itu. Bersumpah atas nama Allah tapi dusta, itu dosa besar. Sampai diancam kemurkaan. Ya, Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yaminin kadibah yaqtatu biha mala rajulin muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta supaya dia menguasai harta seorang muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka sama dia. Bersumpah dengan nama Allah, sumpah dusta. Untuk menguasai harta seorang muslim. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia Allah murka. Coba kalau bersumpah dengan nama selain Allah, walau jujur. Bukan cuman Allah murka. Ya enggak? Taib. Kalau di Fathul Majid, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengaitkan ini dengan orang-orang sufi yang banyak membacakan qasidah burdah di acara maulid itu. Ya, mereka bersumpah dengan nama Nabi, isinya pun juga syirik. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maliya man aludu bihi siwaka inda hululul hadisi al-amami. Ya. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa aku berlindung selain engkau? Kepada siapa aku berlindung selain engkau? Ketika terjadi musibah yang merata ini. Ya. Nah, menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. Na'udzubillah. Al-fawaid. Tahrimul halifi billah kadiban. Haramnya bersumpah dengan nama Allah dusta. Dosa besar. Jawazul halif billah shadiqan. Bolehnya bersumpah dengan nama Allah kalau jujur. Kata Nabi, man yahlif fal yahlif billah. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dia dengan nama Allah. Maka perintah dari Nabi. Berarti ini adalah ibadah. Kalau bersumpah dengan nama Allah jujur, bukan cuma boleh, bahkan bisa dapat pahala. Ya, karena dia merealisasikan tauhid. Tahrimul halif bighairillah kadiban au sidqan. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, baik dusta atau jujur. Ya. Taib. Ini yang ngaco udah bersumpah dengan nama selain Allah, dusta lagi. Menggabungkan syirik asghar dan dosa besar. Taib. Yang keempat, irtikabul akhaf fi darurain. Itu terjatuh melakukan dari dua mudorot yang paling ringan. Apa? Melakukan mudorot yang paling ringan dari dua mudorot. Idza kana labudda min fi'li ahadihima. Apabila memang harus melakukan salah satu dari keduanya, kita lakukan yang paling ringan mudorotnya. Ya. Al-khamis diqatu fahmi Ibnu Mas'udin, dalamnya pemahaman Ibnu Mas'ud. Ya. Arsadis al-yamin bi ghairillah asyadu isman min al-yamin al-ghumus. Bersumpah dengan nama selain Allah itu lebih besar dosanya daripada bersumpah yang bohong pakai nama Allah. Munasabatul asar lil bab wal bi tauhid. Korelasi hadis ini, bab ini dengan tauhid. Haitsu dalla al asaru, di mana asar riwayat ini menunjukkan ala anna Ibnu Mas'udin bahwa Ibnu Mas'ud yara, beliau berpendapat annal halifa bi ghairillah haram. Bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu haram, li anna dzalika ta'dhimun lil makhluq al lil makhluqi al makhlufi bihi. Karena itu terdapat pengagungan kepada makhluk yang dijadikan objek sumpah. Wa ta'zimu ibadatun, sedangkan pengagungan adalah ibadah. Wa sarful ibadah li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Masya Allah. Ya. Kemudian, wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah. An-Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian katakan semua atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, lakin qulu, namun katakanlah ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Semua atas kehendak Allah, baru kemudian atas kehendak fulan. Ada summanya. Summa beda dengan waw. Ya. Kalau antum katakan jaa Zaidun wa Amrun, ya. Jaa Zaidun wa Amrun, Zaid duluan, Amr belakangan, itu si Zaid dan Amr sama-sama datang. Dan tidak bisa dikatakan si Zaid datang duluan. Karena huruf waw tidak memberikan makna tertib. Ya. Taib. Akhraja rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Al-fawaid tahrimu atfil masyiatil makhluqi ala masyiatillahi bil waw. Lianna al-waw tufidu tasyrika. Pengharaman mengiringi kehendak makhluk dengan kehendak Allah dengan huruf waw. Karena huruf waw memberikan faedah tasyrik. Berarti adanya persekutuan, kesamaan. Semua atas kehendak Allah juga sama atas kehendak si fulan. Itu enggak boleh. Jawazu atfil masyiatil makhluk ala masyiatillah bisumma. Nah, ini boleh baru mengiringi kehendak makhluk dengan kehendak Allah pakai summa. Lianna summa tufidu tartib duna tasyrik. Memberikan keterangan tertib, adanya urutan. Semua atas kehendak Allah, semua dulu, baru kehendak engkau. As-salis yang ketiga, isbatul masyiah lillah. Ditetapkannya sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Ini Asy'ariyah juga menetapkan. Ya, Jahmiyah menafikan. Munasabatul hadis lil babi wa lil tauhid. Korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid. Haitsu dalla al hadisu ala tahrimi atfi masyiatil makhluk ala masyiatillah bil waw. Liannal waw tufidu tasyrik baina al muta'atifain. Ya. Di mana hadis ini menunjukkan akan pengharaman pengiringan kehendak makhluk dengan pengiring dengan kehendak Allah pakai huruf waw, karena huruf waw memberikan keterangan tasyrik, adanya kesamaan persekutuan di antara muta'atifain, di antara dua yang teriringi pakai huruf waw atau huruf summa atau pakai huruf atof. Wadzalika syirkun fir rububiyyah. Ini tentu syirik dalam rububiyyah. Ya. Taib. Jadi kalau boleh pakai summa karena menjadikan masyiah makhluk setelah masyiah Allah. Naam. Berarti juga ini bantahan terhadap Jabriyah, ya. Jabriyah mengatakan makhluk enggak punya masyiah. Kan kata Nabi di sini dikatakan, ya. Namun katakanlah faqulu masyaallah tsumma syaa fulanun. Nah. Taib. Wajaan Ibrahim An-Nakhai. Datang keterangan dari Ibrahim An-Nakhai. Seorang tabi'in. Annahu yakrahu ayakula rajul. Ya, beliau adalah seorang tabi'in ya. Bahwa beliau membenci, memakruhkan seorang mengatakan a'udzubillah wabika. Aku berlindung pada Allah dan kepada Anda, pakai huruf waw. Nah, tubidu tasyrik. Wa yajuz ayakula a'udzubillahi summa bik, summa bika. Boleh dia mengatakan aku berlindung pada Allah baru kemudian pada engkau. Qala wa yaqulu laula Allah summa fulan. Nah, ini pakai summa. Tufidu tartib wa ta'kid. Ya. Kalau bukan karena Allah, baru kemudian karena fulan. Wala taqul laula Allah wa fulan. Enggak boleh pakai huruf waw. Ya. Ini pentingnya nih, ya. Karena kalau pakai waw tufidu tasyrik. Ya, munasabatul asar lil bab wa li tauhid. Haitsu dalla al-asaru ala anna Ibrahim an-Nakhai yara tahrima atfil isti'adati bil makhluq ala al-isti'adati billah bil waw. Li'anna al-waw taqtadi at-tashrika baina al-muta'atifaini. Asar ini menunjukkan bahwa Ibrahim an-Nakhai berpendapat haramnya pengharaman pengiringan permintaan perlindungan, isti'adah permintaan perlindungan dengan kepada makhluk diiringi dengan permintaan perlindungan pada Allah pakai huruf waw. Karena waw menunjukkan makna tasyrik, kesamaan antara dua hal yang diiringi oleh huruf ataf tadi. Wadhalika yu'addi ila syirki billah. Yang demikian itu akan menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Ya. Wahuwa mahmulun ala syirkil asghar. Namun ini ditafsirkan dibawa kepada makna syirik asghar. Kalau ada orang yang mengatakan Masya Allah wa fulan. Tapi kalau Masya Allah summa fulan. Boleh. Namun yang terbaik kul Masya Allah wahdah. Sebagaimana ada orang datang pada Nabi Masya Allah wa syi'ta. Kata Nabi apa? Ataja'alu lillah ataja'alani lillahi niddan. Ya, apakah engkau menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah. Ini yang paling utama. Katakanlah semua atas kehendak Allah semata. Wa kadza ta'liku manfaatin ala fi'lillah wa ma hu ghairuh. Demikian pula mengaitkan suatu manfaat kepada perbuatan Allah. Namun dia kaitkan juga kepada selain Allah. Ya, kaqaulika laula fulanun lama syufitu. Lalaullahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan si dokter fulan, tentu aku tidak akan disembuhkan. Taib cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.